إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din akramani wa akramakumullah. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah anugerahkan pada kita nikmat yang tiada terkira. Allah telah membimbing kita dengan petunjuknya dan Allah telah memberikan taufik pada kita untuk berjalan di atas agamanya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah, tidaklah akan masuk ke dalam surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Karenanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan wasiat kepada kita sebagaimana wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Demikian para khatib yang kita dengar di mimbar-mimbar Jum'ah. Allah Ta'ala wasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Karenanya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adalah merupakan tanggung jawab kita, amanah yang ada di pundak kita adalah seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar melakukan satu upaya, satu usaha dan satu tindakan, bagaimana cara kita agar bisa menjaga, memelihara atau membentengi diri-diri kita ini dan juga keluarga-keluarga kita dari siksa api neraka. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Tentunya kita telah mendengar apa yang diuraikan oleh Ustaz tadi, Al-Ustaz Luqman Hafizahullah Ta'ala. Dan kita juga telah sering mendengar apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan terhadap kita agar kita ini tidak terjerumus ke dalam ideologi yang sesat seperti ideologi Khawarij, yang Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya mereka itu qaumun yakhruju minan din, ya, mereka itu adalah orang-orang yang telah keluar dari agama. Beliau katakan yamruku minad din kama yamruku samar ramiyah, mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Bahkan beliau mengatakan bahwa mereka adalah kilabun nar, mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Sungguh ini adalah peringatan yang kita mesti khawatir. Kita takut jangan sampai kita mau dengan Islam lalu kita keliru di dalam memahaminya. Karena hadirin, Khawarij, teroris ini adalah merupakan satu bentuk ideologi yang amat sangat membahayakan dan terus ditanamkan oleh mereka dari generasi ke generasi. Sungguh teroris ini bukan muncul baru kemarin, melainkan sudah ada cikal bakalnya dari zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bernama Dzulkhaisyrah itu, yang darinya keluar nantinya orang-orang yang Rasulullah telah sifati salat mereka lebih baik dari kalian atau mengalahkan salat kalian, bacaan Quran mereka mengalahkan bacaan kalian, namun mereka keluar dari agama seperti keluar busur anak panah dari buruannya. Nas'alullah salamul afiyah. Hadirin kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka sungguh kita mesti punya kepedulian terhadap generasi kita ke depan, bagaimana mereka selamat dari ideologi yang bahaya ini, yang berpakaian Islam namun mereka justru adalah orang-orang yang merusak Islam itu sendiri. Sebagaimana telah kita saksikan dalam panggung kehidupan ini, apa yang diberitakan di media massa atau apa yang ditayangkan dalam radio visual ataupun televisi dan yang semisalnya, betapa sadis dan kejamnya, ya, perilaku-perilaku mereka itu, kelompok-kelompok yang telah mengatasnamakan kelompok jihad. Namun sungguh yang mereka lakukan ini bukan dari ajaran Islam. Perilaku mereka itu kejam, yang sungguh tidak ada cerminan rahmat, sedangkan Islam ini adalah merupakan rahmat bagi kita. Karenanya hadirin, kami ambil bagian sedikit dalam daurah ini untuk kita, orang tua khususnya, bagaimanakah kita mendidik anak-anak kita ini agar mereka itu menjadi orang-orang yang saleh salihah, jangan mereka menjadi teroris. Nah, hadirin kaum muslimin, kalau mendidik anak untuk pintar, mungkin itu mudah. Namun mendidik anak untuk menjadi orang yang saleh, ini adalah tak semudah kita membalikkan tangan. Karenanya perlu kita mengetahui teori atau ilmunya, agar kita bisa berupaya bagaimana kita membentengi anak-anak kita, putra-putri kita, agar mereka tidak terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang berbahaya ini. Sungguh hadirin kaum muslimin, adalah amanah yang Allah sampaikan tadi. Kita wajib membentengi diri dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Hadirin, kita tentu tidak ingin kita ini masuk dalam neraka, dan kita ingin semua di surga. Namun terkadang apa yang diinginkan seseorang, dia tidak bisa tercapai keinginannya, tidak dia sampai ke dalam surga Allah, disebabkan karena tidak tahu jalan, atau mungkin disebabkan karena salah jalannya. Sungguh kalau kita tanya mereka, orang-orang yang terkelompok dalam, masuk dalam kelompok ISIS, apa menyebabkan mereka meneriakkan takbir Allah Akbar dan mereka mengacungkan senjata dan berperang. Mereka inginkan mati syahid, kata mereka. Mereka ingin mati syahid. Lalu apakah seperti itu yang diajarkan Nabi SAW? Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, ini semua perlu dengan ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di sini akan kami sampaikan sedikit berkenaan dengan beberapa kaidah Islam dalam mendidik anak-anak kita. Karena sungguh putra-putri kita ini adalah merupakan anugerah Allah yang paling besar, yang sungguh mereka akan ada di antara dua kemungkinan. Kemungkinan besar mereka bisa memberi manfaat kepada kita di dunia wal akhirah, dan kemungkinan besar juga mereka tidak bisa memberi manfaat, bahkan menjadi bahan celaka kita. Artinya ini nikmat Allah yang besar, berbeda dengan nikmat harta. Hadirinnya dimuliakan Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, "Idza matal insan in qata 'amaluhu illa min salasin." Bila mana manusia meninggal dunia, putus seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama shadaqatun jariyatun, yang kedua ilmun yuntafa'u bih, yang ketiga waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh. Lihat peran anak yang saleh ini. Di akhirat akan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Orang tua meninggal dunia, dia akan meringankan siksa kuburnya. Bahkan di surga kata Rasulullah SAW, "Inna fil jannah rajulun yurfa'u darajatuhu." Di surga ada seorang yang diangkat terus derajatnya oleh Allah Ta'ala. Sampai orang itu mengatakan, "Anna li Rabbi, ya Allah, kenapa aku begini?" Maka dikatakan kepadanya, "Zalika bistighfari waladakallak." Yang demikian itu dikarenakan permintaan ampun anakmu untukmu. Sehingga orang tua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirinnya dimuliakan Allah, demikian pula kalau kita orang tua mampu mendidik putra-putri kita menjadi anak yang saleh, sungguh mereka ini akan jadi benteng kita dari siksa api neraka. Nabiullah Muhammad SAW menuturkan, tidaklah seorang dianugerahi oleh Allah dua anak perempuan lalu dididik sampai dewasa menjadi anak yang salihah, melainkan akan jadi benteng baginya dari siksa api neraka. Hadirin kaum muslimin, pendidikan ini penting bagi kita. Lalu bagaimana kita mendidik mereka kalau kita sendiri tidak mengenal pendidikan? Kita sendiri tidak punya ilmu untuk mendidik. Ini adalah hal yang harus kita sadari. Kemudian hadirin kaum muslimin, Allah Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, "Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-bakiyatu s-salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala." Allah katakan, harta benda, anak-anak, itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun amalan-amalan saleh yang kalian kerjakan, kesalehan yang kalian lakukan, itu adalah perkara yang kekal di sisi Allah, dan itu adalah sebaik-baik pengharapan untuk kalian. Hadirin, anak yang kita sayangi, anak yang kita cintai, dan memang setiap orang tua tentu amat sangat mencintai anaknya, bahkan lebih daripada cinta kepada hartanya. Ini anak akan bisa memberi manfaat bagi kita kalau kita mampu mendidik mereka, menjadikan mereka anak-anak yang saleh. Kenapa orang tua mesti mendidik? Karena sungguh kata Allah Ta'ala, anak itu lahir dalam keadaan mereka tiada ilmu. Allah katakan, "Wallahu akhrajakum min busuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah Ta'ala keluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian, dalam keadaan mereka tidak mengetahui sesuatu pun. Lihat hadirin, apakah kita lahir sudah mengenal kita punya tangan, mengenal kita punya mata, sudah tahu ini ibu, ini bapak? Tidak ada bayi lahir sudah kenal mana mamanya, mana bapaknya, mana kakak, mana saudaranya. Tidak ada yang tahu. Semua dalam keadaan tidak ada ilmu. Apalagi ilmu agama. Tidak bisa anak baru lahir terus sudah pintar baca, pintar menghafal, tidak ada. Semua sama. Nah hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga telah menuturkan kepada kita, "Ma min mauludin yuladun 'alal fitrah." Tidaklah seorang terlahir ke dunia melainkan dia terlahir dalam keadaan fitrah, bersih suci, di atas fitrahnya, di atas keislamannya. Fa bawahu ayyunasiranihi ayyuhawidanihi ayyunasiranihi ayyumajjisani. Maka orang tua itulah yang berperan mendidiknya. Apakah dia akan mendidik anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi? Tentunya kita sadar, kita sebagai seorang Muslim, tidak mungkin kita ini mendidik anak kita ini menjadi Majusi atau Yahudi atau Nasrani. Nam hadirin, tidak mungkin mestinya. Namun terkadang karena kita ini tidak mengerti pendidikan Islami yang seperti apa, akhirnya kita pun merelakan, ya, merelakan anak-anak kita, putra-putri kita dididik dengan pendidikan non-Muslim. Atau tanpa kita sadar, kita mengadopsi pendidikan yang dari non-Muslim kemudian dimasukkan dalam pendidikan kita. Tidak bisa selektif kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, ini adalah peran daripada orang tua. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini mungkin kami sampaikan beberapa kaidah penting dalam pendidikan anak, ya, kaidah Islam dalam mendidik anak. Dan kita tentunya ingin sekali agar putra putri kita ini, karena lahir dari kita orang tua yang Islam, mereka pun akan terus istiqamah di atas Islam, supaya ketika kita meninggal dunia, mereka pun akan terus mendoakan kita. Hadirin, ya, tentunya setiap orang tua ingin anaknya menjadi anak-anak yang saleh, yang berakhlak mulia, yang beradab, yang berbakti pada kedua orang tua, ya, dan yang bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi orang tua, dan juga bagi negara. Tentunya demikian. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, dan ini tidak mungkin kecuali apa hadirin, peran daripada orang tua. Dan tentunya, ya, sebelum melangkah pada pendidikan lebih jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada para lelaki untuk mencarikan calon guru yang baik bagi calon anaknya nanti, yaitu, ya, memilih calon istrinya. Ini bagi yang belum nikah. Kalau yang sudah nikah, didik istrinya biar dia punya ilmu untuk mendidik putra-putri, ya, putra-putri kita. Kalau sudah punya istri dan sudah punya anak, bagaimana? Benahi pendidikan itu. Koreksi selama ini kita mendidik anak seperti apa dan bagaimana. Dan apa tujuan kita? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, terkadang orang tua itu dalam pendidikan anak dan memotivasi anak itu bagaimana anak itu nanti jadi orang. Ya, kadang orang tua bilang, kamu harus begini nak, kamu harus kuliah di sini, kamu harus ambil jurusan ini supaya nanti kamu jadi orang. Berarti kalau enggak kuliah jadi apa? Eh? Maksudnya jadi orang mas? Supaya dia jadi nanti jadi pejabat, dia nanti jadi ini, dia nanti jadi ini. Subhanallah, ini sudah motivasi awal orang tua mendidik anak. Tidak kemudian memberikan dasar yang kokoh bahwa nah, kamu harus bisa ngaji dulu. Eh? Nanti kamu sekolah ini boleh, tapi kamu harus pintar ngaji dan enggak boleh tinggalkan ilmu agama. Tanamkan. Yang penting orang tua atau ibu, bapak, kamu jadi anak yang soleh nak. sehingga nanti kamu jadi apa, pejabat dari ini, yang soleh. Ini yang penting, ikhwah. Dan subhanallah, hadirinnya dimuliakan Allah, tentunya ini semua kembali kita butuh ya ilmu, kita butuh petunjuk. Hadirin kaum muslimin, di antara kaidah yang sangat penting dalam kaidah Islam dalam pendidikan anak, yang pertama adalah kun qudwatan li idnika, jadilah dirimu teladan untuk anak-anakmu. Ya, jadikan dirimu orang tua sebagai teladan bagi putra-putrimu, bagi anak-anakmu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh kesolehan orang tua ini adalah merupakan pangkal kesolehan anak-anaknya. Walaupun bisa terjadi takdir menentukan yang lain, namun pada dasarnya kesolehan anak ini ya berpangkal dari kesolehan orang tuanya. Sebagaimana kita dapatkan dari para petani, ketika dia akan menginginkan hasil yang bagus dalam tanamannya, maka yang dipilih dulu tanahnya atau bibitnya? Ya, yang dipilih dulu tanahnya atau bibitnya? Tentu dia pilih bibit yang unggul dulu. Terus pilih apa? Tanah yang bagus. Terus rawat dengan cara yang bagus. Lihat, ini hanya untuk urusan pertanian. Nah, kita ini untuk urusan pendidikan anak, mestinya kita harus jujur. Pilih bibit, siapa bibitnya anak-anak ini? Ibunya. Kita pilih calon ibu yang unggul, bukan tinggi besar. Ya, ini unggul apa? Tinggi besar, masya Allah, kelas berat. Bukan itu maksudnya, diukur dari itunya, bukan. Nanti anaknya akan tinggi besar, tapi lihat kualitasnya dari apa? Kesolehannya, agamanya. Boleh lihat juga keturunannya, lihat kecantikannya, ya. Subhanallah hadirin, lihat hartanya. Kalau dapatkan empat-empatnya, ini rahmat Allah paling besar. Ya, seorang dapatkan istri solihah, cantik, kaya, orang tuanya baik, semuanya, masya Allah, dapat di mana ini? Nah, hadirin, mohon kepada Allah, semoga dikasih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita ya, karena kita perlu apa dalam pendidikan anak supaya sukses kita mendidik? Kita perlu menjadikan kita orang tua ini sebagai qudwah, sebagai teladan. Contoh kita para anbiya, hadirin yang dimuliakan Allah ya, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang dikatakan sebagai abul anbiya, bapak dari bapak para nabi. Karena apa? Dari keturunan beliau itu para anbiya paling banyak terlahir, dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena beliau ini senantiasa doa kepada Allah, dan di antara doa beliau, Rabbi habli hukma wa alhikni bisalihin. Doa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, atau Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah hadirin, ini doa-doa yang seperti ini penting bagi kita. Namun lebih penting daripada itu juga ya, adalah pengamalan diri kita daripada apa? Apa yang kita ucapkan ya dalam doa itu, waj'alna lil muttaqina imama. Nabiullah Ibrahim itu berdoa kepada Allah, dan jadikan ya Allah kami ini menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Mohon kepada Allah agar kita ini dimudahkan oleh Allah untuk menjadi figur teladan yang memberikan keteladanan untuk orang-orang yang takwa, yakni untuk anak-anak kita. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, waj'alna hudatan muhtadin. Ketika beliau doa dalam doa yang panjang, Allahumma zayyina bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami ini pembimbing, ya, pengajar atau pembimbing, pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk darimu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa kita tetap butuh bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya. Terlebih dalam pendidikan ini hadirin, kita orang tua dituntut untuk selalu memulai kebaikan itu dari diri kita. Contohnya hadirin, ketika kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat 5 waktu, kalau ibu bapaknya rajin, itu anak dengan sendirinya insya Allah akan meniru. Tapi kalau bapaknya sudah ajar nipu, ajar parlinti orang Ambon bilang ya, ajar pan nipu, bapak suruh anak sholat bahkan di sini enggak sholat, bukannya ke masjid. Kamu ke masjid dan nanti bapak menyusul. Anak sudah ke masjid, bapak enggak ke masjid. Kenapa bapak taruh ke masjid? Kata bapak, oh ya bapak di rumah saja. Kalau begitu beta di rumah juga. Sama anaknya pintar sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh ini sangat ya menjadi pemandangan yang sangat enggak bagus. Dan subhanallah, lihat petunjuk Rasulullah SAW dalam memberikan teladan kepada anak-anak yang kecil dalam urusan adab-adab makan saja. Ketika dalam satu jamuan makan beliau duduk, dan di situ ada sahabat-sahabat yang lain bersamanya, ada anak kecil. Kemudian ada anak kecil yang dia mau merayap mengambil makanan yang jauh darinya. Beliau tegur, ya hulam, ya kul samillah, hutmayani, ya kul biyamini, wa hutmayani, wahai anakku, ya, kau bacalah bismillah. Kemudian ambil dengan tangan kananmu, ya, dan ambil yang dekat denganmu. Ini beliau ajarkan adab. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, begitu pula kita orang tua yang telah mengerti nilai-nilai agama, mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang saleh, seperti Rasulullah SAW melarang kita, janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri, ya, dan jangan makan dengan tangan kiri, karena itu adalah perilaku syaitan. Ini petunjuk Nabi. Lalu orang tua sudah ajari anak, kamu urusan kanan, jangan berdiri. Terkadang orang tua lalai. Kemudian anak pun melihat. Ketika anak melakukan pelanggaran ditanya, nak kenapa makan berdiri dan pakai tangan kiri? Ibunya yang negur, anaknya jawab dengan enak. Apa jawabnya? Bapak juga. Ya inilah hadirin. Penting bagi kita teladan. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi anak itu seperti yang dikatakan Rasulullah SAW tadi, bahwasanya ma min mauludin ya illa yuladu ala fitrah, tidaklah seorang terlahir kecuali dalam keadaan fitrah. Kita orang tua ini yang punya peran mendidik dia. Apakah akan dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau menjadikan anak itu jadi apa? Ya, jadi teroris, itu orang tua punya peran. Tentunya kalau anak-anak mereka, anak-anak dari kelompok Khawarij ini, itu dari kecil sudah diajari apa? Diajari untuk memaki kepada ya penguasa yang dianggap itu tauhid. Dan ini nyata. Ya, ini nyata. Anak-anak mereka, mereka ini orang-orang yang ada di penjara sekarang ini, baik yang di Porong ataupun yang di Nusa Kambangan, dari kelompok-kelompok teroris, baik itu dari kelompok Aman Abdurrahman ataupun yang lainnya yang ada di situ, karena mereka terpecah berapa kelompok. Itu kalau anak-anak kecil mereka itu, kalau lihat polisi itu tauhid kafir, lihat tentara itu tauhid kafir. Sampai ikhwah, ya, seperti penanaman mereka. Dan ketika mereka ada di penjara, di lapas, kita diundang untuk khutbah Jum'ah. oleh kepala lapas. Kita masuk. Mereka enggak mau Jum'ah, alasannya ini masjid kafir. Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, ini masjid kafir, enggak mau. Soal di mana? Di sel, di kamarnya. Tapi herannya, giliran jam makan, terima enggak makanannya? Oh, diterima padahal. Bagaimana? Hadirinnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Artinya hadirin, Allah sudah takdirkan memang di dunia ini adanya dua kelompok, kelompok yang baik dan kelompok yang jahat. Satu hizbullah, satu hizbus syaitan. Selalu ada. Begitu kelompok-kelompok yang sesat selalu ada dan akan mewariskan terus kepada generasi-generasinya. Nah, kita kaum muslimin tentunya yang inginkan anak-anak kita baik, kita juga harus mengerti ideologi ini membahayakan generasi kita ke depan. Ya, Khawarij, Syiah, Rafidhah yang juga lebih bahaya karena dia itu sudah keluar daripada Islam. Ya, dia telah mencaci Allah, mencaci Rasulnya, mencaci kitabnya, dan mencaci para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka sudah merubah daripada ajaran Allah. Ini juga ideologi yang harus kita waspadai, dan kita harus hati-hati mendidik anak, menyekolahkan anak. Karena apa hadirin, pendidikan anak ini tidak lepas dari tiga unsur. Yang pertama adalah pendidikan dalam keluarga, peran daripada ibu bapak, dan ini yang penting, ada teladanan bagi mereka. Keteladanan bagi mereka. Lihat Rasulullah SAW dalam teladan dalam rumah tangganya, sebagai teladan dalam keluarganya. Ya. Kemudian hadirinya dimuliakan Allah. Faktor kedua, pendidikan anak ini akan besar terpengaruh dengan pengaruh dari lingkungan. Bagaimana lingkungan yang ada. Dan yang ketiganya adalah pendidikan formalnya. Kalau di keluarga nggak pernah diajar nilai agama, karena orang tua sibuk kerja, anak di rumah hanya ditemani televisi yang ada atau pembantu yang membantunya, sehingga terserah dia mau putar siaran yang mana, bahkan komputer pun ada, dia mau buka mana, dunia maya dia buka, sehingga di situ dia bisa melalang buana keliling dunia, ya, melalui apa? Melalui yang ada, baik itu tablet atau yang semisalnya Android dan semisalnya, dia buka. Ya, mungkin dia cuma pencet-pencet, tapi kemudian terbuka apa yang dia nggak mesti harus buka. Hati-hati, ya, ini besar pengaruh kepada anak-anak kita. Yang anak-anak ini belum pernah mengerti, mengetahui perkara-perkara yang belum masanya, dia tahu. Yaitu video-video porno, ya, gambar-gambar yang cabul, yang seronok, yang tidak beradab. Ini berbahaya sekali bagi kejiwaan anak. Kalau kita inginkan anak kita menjadi yang saleh, hati-hati hadirin. Ditambah lagi dengan lingkungannya. Ya, lingkungannya tidak mendukung pada keagamaannya. Ditambah lagi di sekolahnya sama sekali tidak diajarkan nilai-nilai agama. Habis sudah harapan orang tua. Ya, habis sudah harapan orang tua. Maka hadirin kaum muslimin, kalau kita sudah tahu bahaya begitu besar mengancam generasi anak-anak kita nantinya dari ideologi radikalis yang ada pada diri mereka, kelompok-kelompok sesat itu, mestinya kita sudah ambil tindakan. Yang kita bahas ini sedikit saja berkenaan dengan perilaku kita di rumah dalam mendidik anak, khususnya jadikan diri kita ini teladan bagi mereka. Pertama, keteladanan bagi mereka dalam sisi apa? Pengamalan agama. Ya, sholatnya kita beri contoh yang baik pada mereka. Karena apa hadirin, kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menuturkan, "Idza tabatul fasada fil aulad fara'aitu 'ammatu minal aba." Apabila aku perhatikan, beliau ya, Imam Ibnu Qayyim ini, beliau mengatakan, bila aku perhatikan kerusakan-kerusakan yang ada pada moral anak-anak, itu umumnya terjadi adalah karena apa? Karena orang tua. Nah hadirin, anak-anak itu rusak moralnya, rusak adabnya, rusak agamanya itu adalah karena sebab orang tua. Kenapa orang tua yang disalahkan? Karena orang tua yang punya tanggung jawab mendidik mereka. Nah, karenanya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingat firman Allah, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wama latna min amalin syai'." Dan orang-orang yang beriman lalu mengikuti mereka anak keturunan mereka dengan iman pula, maka kami kumpulkan mereka semua dan kami tidak akan sia-siakan amal mereka sedikit pun. 6. Hadirin ikhwani fi din akramani wa akramakumullah. Ini kaidah yang pertama. Kita perlu keteladanan di dalam ibadah, kemudian juga dalam akhlak. Ya, dalam akhlak kita, dalam kita berbicara, dalam kita bersikap, sehingga hadirin suami istri khususnya di dalam rumah tangga ini akan menjadi cermin bagi anak-anaknya. Kalau dalam rumah tangga ibu bapak sering bertengkar, otomatis namanya orang bertengkar, ini suaranya rendah atau keras. Kalau orang bertengkar ini suaranya lirih atau keras. Ada enggak orang bertengkar? Mas, jangan begitu. Ada enggak? Suami, deh, masa begitu kamu? Mestinya begini. Ada suara begitu? Pasti suaranya menggelegar kayak halilintar. Mukanya, ya sudah. Seperti orang Ambon bilang ya, muka bangka. Mulu bengkok. Wah, sudah. Merah. Ya subhanallah, suaranya pun mengerikan. Kayak halilintar. Ini orang marah. Coba lihat. Kalau hari-hari di rumah tangga suami istri sering bertengkar, sementara anak-anak jadi penonton, waktu itu dia belum bisa, masih nonton. Nanti ketika ada gilirannya, anak ini yang kakak bersikap begitu kepada adiknya. Marah sama adiknya seperti bapaknya marah sama ibunya. Ya. Ditegur, "Nah, kenapa kamu begitu? Kemarin bapak juga sama mama begitu." Kira-kira siapa yang malu? Dalam akhlak ini. Sehingga hadirin, kita inginkan putra-putri kita ini baik, kita harus mulai dari diri kita juga. Ini dalam berbicara, ya. Jangan sampai dalam rumah tangga ini pertengkaran terus mewarnai, karena sungguh anak-anak ini pun akan menjadi apa? Korban. Apalagi kalau terjadi broken home, ya, pecah rumah tangga, kemudian cerai, tercerai-berailah kebaikan mereka. Hati-hati. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Sungguh, kalau keluarga sudah pecah begitu, anak pun akan sulit untuk dididik dan diarahkan. Seperti perahu yang terpecah kena ombak atau badai, maka sulit untuk sampai tujuan. Kenapa? Bagaimana sampai tujuan? Masing-masing berenang ke tepi sendiri-sendiri. Anak pun berenang menyelamatkan diri, orang tua pun berenang sendiri-sendiri. Perahu pecah. Artinya rumah tangga sudah hancur. Ibu cari laki-laki lain, bapak cari perempuan lain, anak cari siapa? Nenek sudah meninggal. Jadilah jalanan. Siapa yang didik? Yang ada di jalan yang didik. Jadilah tambah rusak. Nah hadirinya dimuliakan Allah, hati-hati. Makanya kadang perkara itu sebabnya kecil awalnya, tapi karena tidak segera diobati akan menjadi besar lukanya. Ini kadang-kadang terlupakan kita orang tua, ya, kalau menghadapi satu problem rumah tangga itu kadang-kadang tidak lihat kondisi rumah. Padahal anak-anak masih ada menyaksikan, masih dia belum tidur, masih lihat orang tua sudah ribut. Ya, mau berangkat kerja ribut, pulang ribut. Ini membuat citra jelek pada anak-anak menjadi memori tak baik. Ya, bukan teladan yang baik. Subhanallah kalau kita lihat keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan begitu besar kasih sayang beliau dan perhatiannya kepada istri dan putra-putrinya. Beliau mau pergi pun pamit sama istrinya, dan beliau pun kalau menyambut ya Fatimah datang pada beliau, masya Allah, disambutnya dan diciumnya Fatimah putri beliau. Beliau melihat cucunya, beliau bentangkan tangannya, cucunya lari beliau tangkap dan beliau bopongnya, menggendongnya, dan beliau selalu apa? Mendoakannya, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini penting bagi kita menyadari, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ya, juga kita beri perlu keteladanan pada anak-anak kita dari sifat apa? Sifat jujur dan amanah. Jujur, amanah. Ini penting orang tua memberikan teladan bagi anak dalam kejujuran. Jangan sampai orang tua ini menjadi contoh dusta. Ya. Contohnya apa? Bapak pulang terlambat. Ditanya sama ibu, "Kenapa Pak kok biasanya pulang jam 5, ini jam 7 malam baru pulang?" Atau jam 9 malam baru pulang. Bapak alasan ini itu, padahal temannya bapak ya menceritakan begini-begini. Anak tahu. Sehingga anak tahu bapak ini ya telah tipu. Ya, tipu mama, begitu, hati-hati. Atau ibu yang ajar dusta. Ya, pagi-pagi ibu sudah ajar anak dusta. Contohnya, ketika ibu diminta anaknya mau berangkat sekolah, minta uang saku, ibu bilang gak ada uang. Lalu ketika anak belum berangkat, ada penjual datang, ibu belanja lah. Atau ketika anak berangkat pulang ada masakan, ditanya, "Mama kok belanja ada ikan, ada ini, dari mana uangnya?" Kalau mau bilang, "Ya mama pinjam di tetangga atau mama dapatin," sudah jelas gak jujur. Anak jadi pintar, besoknya anak tidak bilang ibunya, ambil uang ibunya. Ditanya, "Nak, kamu ambil uang mama?" "Tidak. Tadi kamu di sekolah kok jajan beli ini kata temanmu." Ya. Apa kata anak? "Iya, tapi kami enggak." Dia tipu ibunya. Diurut-diurut, "Kenapa kamu menipu ibu, Nak?" "Ibu juga ajar beta tipu kemarin." Selesai urusan. Ibunya kasih contoh enggak baik. Teladan yang enggak baik ini hadirin. Siapa yang ngajari pertamanya anak-anaknya? Maka lihat hadirin kaum muslimin, berikan contoh yang saleh bagi anak-anak kita. Lihat orang tua yang senantiasa dia zikir, orang tua senantiasa sholat berjamaah, orang tua yang di rumah dihidupkan Al-Quran, pulang malam sebelum tidur bapak baca Quran di rumah, atau pagi zikir di masjid atau di rumah baca Quran. Kalau bapak sering baca Quran, anak disuruh pun gampang. Ibu tinggal bilang, "Nah, kamu baca Quran itu kayak bapak, kayak bapak." Jadi anak punya figur. Ya, bapak dulu selalu baca Quran kalau waktu begini. Subhanallah hadirin. Ya, ini pertama. Yang kedua hadirin, kaidah dalam pendidikan anak ya dalam Islam adalah apa hadirin yang dimuliakan Allah? Untuk kaidah yang kedua yaitu doakan anak-anak. Ud'u lahu wa la tad'u alaihi. Kalian doakan yang baik untuk anak-anak dan jangan kalian mendoakan yang jelek bagi mereka anak-anak. Ingat hadirin, kadang-kadang orang tua tidak sadar bahwa dirinya adalah salah satu pelaku doa yang doanya selalu dikabul Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun da'awat mustajabat." Ya, tiga doa orang yang selalu dikabul oleh Allah. Pertama, da'watul maghlum, doa orang yang teraniaya. Kedua, da'watul musafir, doa orang yang musafir, yang safar. Dan yang ketiga, da'watul walid li walidihi, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Dan kita enggak sadar, yang namanya doa itu kan ucapan. Terkadang ucapan kita ini ada dua, kadang ucapan baik, kadang ucapan jelek. Kadang-kadang manusia ini untuk mengucapkan yang baik berat, tapi mengucapkan yang jelek kok gampang. Contohnya, orang tua ajari anak, karena enggak sabar, bukan dibilang pinter kamu nak, tapi dibilang apa? Bodoh. Ngeri sekali. Dia sudah belum bisa dibilang bodoh lagi. Hadirin, kenapa enggak boleh begitu? Subhanallah hadirin, kata Rasulullah SAW, beliau telah mengingatkan kepada kita tentang perkara ini. Beliau melarang kita, wala tad'u ala anfusikum, wala tad'u ala awladikum, wala tad'u ala amwalikum, la tuwafiq minallah sa'ah fayastajiba lakum. Hati-hati kalian, jangan sekali-kali kalian berdoa kejelekan atas diri kalian. Jangan juga kalian berdoa kejelekan atas anak-anak kalian. Dan jangan kalian berdoa kejelekan atas harta-harta kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa? Tidaklah seorang mengucapkan satu ucapan bertepatan ucapan itu dengan waktu yang Allah mengabulkan ucapan-ucapan manusia, pasti ucapan akan dikabulkan. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh ketika datang menjenguk seorang sahabat meninggal dunia, Tajiyah, yaitu suaminya Ummu Salamah. Beliau masuk dalam keadaan sudah meninggal dunia. Maka beliau tutup matanya, beliau pejamkan matanya, dan beliau kemudian bersabda, inna ruha idha kubidha isaba'ul basar, yang namanya ruh ketika dicabut itu mata akan ikuti, pandangan mata mengikutinya. Pada jannatu min hauli, orang pun segera menjerit atau orang pun berteriak di sekitarnya. Dan beliau mengatakan, wala tad'u li anfusikum illa bi khairin, jangan kalian mengucapkan sesuatu ketika ada musibah seperti ini kecuali kebaikan. Innal malaikata tu'aminu ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, kita dilarang berdoa kejelekan atas diri kita. Terkadang kita ketika datang musibah lalu putus asa, kita berdoa jelek, ya Allah mati saja saya. Jelek atau baik? Ya Allah mati saja saya lebih baik. Belum tentu mati lebih baik. Mati dalam keadaan mengeluh ini, baik atau jelek? Bisa jadi jelek, karena mengeluh, kok mati? Gak sabar kok mati? Kalau mati dalam keadaan sabar, bagus. Ini tuh diri kita. Terkadang kita menyalahkan pada diri kita sendiri. Makanya hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita dalam berucap. Karena kadang-kadang kita salah membela diri, dia bersumpah. Saya bersumpah, kalau saya begini-begini, saya makan tanah saya mati. Kalau mati beneran, kan memang salah. Hati-hati, jangan kita suka berdoa jelek pada diri kita. Juga kata beliau SAW, jangan kalian berdoa jelek untuk anak-anak kalian. Terkadang hadirin, orang tua ini berkata-kata yang tidak baik pada anak-anaknya. Anak kadang dilihat dia kurang apa? Kurang mengikuti maunya orang tua. Nah, karena anak kurang nurut sama orang tua, kadang orang tua itu langsung mengatakan anak setan. Masya Allah, anak sendiri bilang anak setan. Nah, kalau setannya dibilang anak setan, kalau anaknya pintar bilang, bapak, kalau saya ini anak setan, bapaknya siapa? Kan jadi malu. Nah, hadirin, maka ingat, jangan doakan jelek. Ngomong begitu enggak boleh? Enggak boleh. Coba sekali orang tua doakan yang baik, kata Nabi SAW. Contohnya, kalau lihat anak salah, anakku aslahakallah, Allahumma yahdi, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memberi petunjukmu, memberimu petunjuk, begitu kan? Atau barakallah fi, atau melihat anak, masya Allah, barakallah fi, doa mestinya, jangan kita mendoakan yang tidak baik. Begitupun kepada harta kita hadirin, jangan kita mendoakan yang tidak baik kepada harta kita. Kayak kita mamanya naik motor, motornya sudah qadarullah, bannya kempes, ban bocor, bensin habis, motor bikin sial, udah kena musibah di maki-maki lagi, motor bikin sial. Padahal dia bilang motor bikin sial, dia masuk di bengkel, dia kasih baik bannya, dia isi bensinnya, dia naik nabrak. Siapa yang salah tadi? Siapa yang salah? Salah sendiri, gara-gara apa? Ucapannya, motor bikin sial. Sial yang tadi dengan sial ini mana lebih besar? Tadi kan cuma ban bocor, bensin habis, dia isi, dia tambal bannya, dinaikin lagi ternyata nabrak. Makanya jangan bicara yang jelek, paham ya? Ini juga teladan bagi anak-anak, dan masih banyak faedah yang lain hadirin, yang tentunya kita ingin agar anak-anak kita ini dididik dengan didikan yang sesuai dengan sunnah, dan selamatkan mereka, jangan didik dengan didikan doktrin-doktrin yang sesat, ideologi yang salah, karena sungguh mereka akan menjadi masa depan kita. Kita baik mendidiknya, kebaikan yang kita dapatkan. Kita keliru mendidiknya, penyesalan yang kita dapatkan. Wallah alam bisawab. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innal walada majbalatun, ya, makhbalatun, majbanatun, makhzanatun, wa majhalatun. Itu anak bisa bikin orang tua jadi bakhil. Anak bisa bikin orang tua jadi penakut. Anak bisa bikin orang tua jadi sedih. Anak bisa bikin orang tua jadi bodoh. Ini tergantung kita bagaimana mensikapi karunia Allah Ta'ala ini. Hanya inilah mungkin yang bisa kami sampaikan mengisi tausiah, ya. Karena waktu dzuhur sudah datang menjelang. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit bisa mengingatkan kesadaran kita untuk, ya, kembali menata pendidikan dalam rumah kita masing-masing, memberi teladan yang baik dan mendoakan yang baik. Semoga Allah karuni kita putra-putri yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.